وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, الحمد لله kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum agama yang disusun oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-105. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, an Isa ibn Yazdad, an abih, dari Isa bin Yazdad, dari bapaknya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza bal ahadukum, apabila salah satu dari kalian itu pipis, maka falyantur dzakarahu, hendaknya dia itu ngurut zakarnya, maksudnya untuk mengeluarkan padanya. Salah sama ratin, tiga kali. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bisanatin dhaif, dengan sanad yang lemah. Kembali Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang lemah dalam kitab ini. Beliau bukan ingin berdalil dengan hadis ini, tapi beliau menunjukkan bahwasanya dalam masalah adab-adab pipis, adab-adab kencing yang dibahas oleh para ulama, yaitu apakah termasuk di antara sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah termasuk di antara ajarannya beliau kalau setelah kencing itu ngurut zakarnya supaya keluar total, keluar total. Pertanyaan ini jawab, jadi tergantung apakah ada dalil yang menunjukkan itu ataukah tidak. Jawabannya ada hadis ini, tapi sanadnya lemah, riwayatnya itu lemah, dan satu hadis yang lemah tidak bisa digunakan untuk masalah hukum syar'i. Maka dengan segala penghormatan kita kepada para ulama yang memang berselisih dalam masalah ini, maka kita katakan tidak ada dalil sahih yang menunjukkan adanya adab dan adanya hukum ini. Berarti secara hukum syar'i tidak ada. Hanya kemudian masalahnya, kalau kemudian hal ini terbukti secara medis atau manfaat untuk satu dua orang, maka lakukan itu atas dasar medis dan atas dasar pengalaman, bukan atas dasar apa? Syar'i. Bukan atas dasar syariat. Contoh para ikhwatan azanillahu yani wa iyyakum. Kalau kita bicara tentang masalah-masalah yang semacam ini. Tep, ada satu riwayat tentang masalah dunia pangan. Riwayat ini disepakati oleh para ulama hadisnya itu mungkar. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya palsu. Dalam dunia pangan ya, beliau dikatakan ada sebuah hadis yang berbunyi, al-bazinjan dawa'un min kullida, terong itu obat segala penyakit. Terong itu obat segala penyakit. Riwayat ini mungkar. Sebagian para ulama bahkan mengatakan hadis itu palsu. Maka saya katakan, apa hukum makan terong kalau untuk pengobatan? apa hukum pengobatan pakai terong? Secara syar'i enggak ada. Secara syar'i enggak ada. Tapi kalau kemudian datang ilmu medis modern, para herbalis mana? Kemudian dia itu neliti, neliti kandungan terong, neliti kulite, neliti biji ini, neliti isi ini. Ternyata ditemukan terong itu membuat atau mempunyai kandungan ini sehingga layak untuk pengobatan ini. Nek karo nek sakit perut, terong dicampur karo madu. Nek sakit mata, terong dicampur karo kates, ngono ya. Nek sakit opo, terong dicampur karo opo? Misale ngono ya. Dalam penelitian ilmu medis herbalis. Kemudian kita anjurkan untuk banyak mengkonsumsi terong, misalkan begitu. Maka monggo kerso, tapi jangan dihubung-hubungkan dengan syariat. Monggo kerso. Jadi sebagai disiplin ilmu medis, tapi jangan dihubung-hubungkan dengan syariat. Kenapa? Hadis yang berbicara mengenai masalah itu tidak sahih apa? Riwayatnya. Hadis yang berbicara tentang masalah itu tidak sahih riwayatnya. Jadi murni berkaitan dengan ilmu medis. Kenapa? Karena kalau kita sudah bicara hubungannya dengan syariat, itu kita bicara wahyu, yang enggak mungkin salah. Sedangkan kalau kita bicara dengan hasil penelitian, kita itu bicara dengan hipotesa, yang sekarang bisa benar, nanti bisa salah, bisa jadi terbantah dengan teori dan penemuan yang lainnya. Oleh karena itu, hadis ini lemah sehingga tidak bisa dipakai untuk hujjah secara syariat. Tapi kalau kemudian secara medis, jadi dokter itu menyarankan memang seharusnya atau sebaiknya begitu, maka monggo dilakukan atas nama apa? Dunia medis, bukan atas nama syariat. Atau ada 1-2 orang itu yang begitu itu manfaat, wong anyang-anyangan, misalnya ngerti anyang-anyangan buat jenengan. Wong jadi nek pipis itu mesti ono sing gak tuntas. Jadi gak iso total gitu loh. Pipisnya itu mesti ada yang gak tuntas. Gerak dikit nunggu terus mesti ada yang keluar lagi. Dia baru tuntas kalau diurut. Diurut dari kandung kemih sampai ke dakarnya itu kemudian baru tuntas, monggo. Atas nama apa? Pengalaman dan yakni kemaslahatan pribadi. Tapi jangan gunakan pengalaman pribadi itu untuk apa? Hukum masyarakat secara umum. Karena kalau untuk hukum masyarakat umum, maka harus berkaitan dengan dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Nah, para hadirin sanallahu yani wa yakum, itu ringkasan dari masalah ini. Meskipun kita akui ada khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, dalil itu tidak bisa digunakan dan tidak ada hukum syar'i yang berkaitan dengan masalah tersebut. Wallahu yani a'lam bissawab. Nah, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Hukmul jama' bainal hijarati wal ma'i fil istinja'i. Hukum menggabungkan antara kok hukum aku mau coba mau. Baik, hadis berikutnya. Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas. Anna Nabiyya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba. Beliau itu pernah bertanya kepada penduduk negeri Quba. Quba itu di mana? Jajaran karo kota Madinah. Kalau sekarang Gandeng. Kalau dulu zaman Rasulullah, Madinah dan Quba itu dua negeri yang berbeda, dua kota yang dua daerah yang berbeda, tapi kemudian dengan perluasan daerah sekarang, pengembangan daerah sekarang Gandeng. Jadi salah ala Quba, beliau bertanya kepada penduduk Quba. Faqalu, mereka mengatakan inna nudbi'ul hijaratal ma'a. Kami itu kalau cawi itu pakai batu, terus kami susul pakai air. Rawahul Bazzar, diriwayatkan Imam Bazzar bisanadin dhaif dengan sanad yang lemah. Wa asluhu fi Abi Dawud, dan asal hadis ini dalam riwayat Abu Dawud. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa Sahau bin Uzaimah, disahihkan oleh Ibnu Uzaimah min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah itu dzikr hijarah tanpa menyebut lafaz batu, tanpa menyebut lafaz batu. Tep. Perhatikan azani Allah wa iyyakum. Hadis ini berkaitan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Quba. Tatkala di akhir-akhir masa Islam, di akhir-akhir masa Islam, orang-orang munafik itu sudah kelabakan bagaimana mengacau balaukan kekuatan kaum muslimin. Akhirnya mereka membuat cara bagaimana memecah barisan kaum muslimin dengan cara membuat masjid baru. Untuk memecah barisan kaum muslimin agar tidak menyatu di Masjid Nabawi. Masjid itulah yang kemudian kita kenal dengan nama masjid apa? Masjid Dirar. Dengan nama Masjid Dirar. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid tersebut. Jadi lalu Allah mengatakan memuji masjid, sama-sama masjid yang bukan Masjid Nabawi, ada masjid yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan masjidnya yang baru itu. Masjid apa? Masjid Quba. Beliau mengatakan la masjidun ussisa ala taqwa. Jadi dan masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih berhak, lebih layak untuk engkau sholat padanya. Lalu Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Penduduk yang tinggal di Quba, yang sholat selalu tiap hari di Masjid Quba, itu ada orang-orang yang mereka itu yuhibbuna an yatataharu. Mereka senang, cinta untuk selalu bersih-bersih diri, mensucikan diri. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bertanya kepada penduduk kota Quba, penduduk negeri Quba, jadi bagaimana cara bersuci mereka? Bagaimana cara bersuci mereka? Kok sampai Allah memuji orang-orang Quba karena apa? Tata cara bersuci mereka, tata cara bersuci mereka. Nah, pertanyaan itu dilontarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Quba. Ada dua riwayat. Satu riwayat sahih, satu riwayat lemah. Yang riwayat sahih, mereka tatkala ditanya oleh Rasulullah, kenapa sih sampai Allah itu memuji kalian karena bersuci? Maka mereka mengatakan, kami itu ya Rasulullah kalau bersuci pakai air. Kami itu kalau bersuci pakai air. Di saat itu rata-rata orang itu kalau cawi BAB itu pakai apa? Batu, karena jarang air. Jadi karena jarang air. Tapi penduduk Quba tatkala itu sudah pakai air. Kenapa? Karena persediaan air di Quba memang lebih banyak dibandingkan di Madinah. Sampai sekarang juga. Jadi sampai sekarang juga area pertanian itu banyak di Quba. Jadi kalau sekarang kan air bisa dialirkan jauh ya. Tapi kalau zaman dulu area pertanian itu adanya di Quba. Kalau di kota Nabi, di Yathribnya itu jarang. Tapi ada satu riwayat yang lemah yang disebutkan oleh beliau di sini. Mereka menjawab, kami itu selesai BAB, kami bersihkan dulu pakai batu, terus baru pakai air. Yang menggabungkan antara batu dengan air itu riwayatnya dhaif. Sedangkan yang pakai air tok itu riwayatnya sahih. Berarti kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa istinja itu bisa pakai batu. Dan yang mewakilinya, apa contohnya? Tisu dan lain-lain. Yang kedua, istinja itu bisa pakai air. Tapi yang lebih bersih, yang lebih kuat adalah istinja itu pakai air. Dan ini kayaknya gak ada masalah untuk zaman sekarang. Karena zaman sekarang yang pakai batu itu malah rono. Kalau di zaman dahulu yang pakai air itu apa? Jarang. Kalau zaman dulu yang pakai air itu jarang. Meskipun saya kembali pertegas bahwa istinja menggunakan batu itu boleh meskipun ada air dan bisa menggunakan air. Boleh pakai tisu maupun pakai yang lainnya, tapi menggunakan air itu yang lebih utama biiznillah subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini akhir dari bab apa? Wallah Al-Hajah. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Ganti judul, ganti kitab. Karena bawa dua tadi. Ini jilid pertama, ini jilid kedua. Kita pindah kepada bab berikutnya, yaitu bab al-husl wa hukmul junub. Bab mandi dan hukum orang yang junub. Dan hukum orang yang junub. Al-huslu pada teman sekalian dengan mendhammah ghin. Jadi ghin, sin, lam itu dalam bahasa Arab dibaca dua. Ghinnya di dhammah atau ghinnya di fathah. Ghuslun dan ghuslun. Ghuslun dan ghuslun. Al-ghuslu itu mandi. Al-ghuslu itu basuh. Ghasala yaghsilu ghuslan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas salati faghsilu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau salat maka basuhlah. Ghasal, basuh. Itu adanya dalam kitab wudu. Sedangkan yang ada dalam pembahasan kita ini adalah ghasala yaghsilu ghisalan husla. Husl itu artinya mandi. Jadi bab al-husl, bab al-husl. Dan salah satu memang dalam keunikan bahasa Arab, jadi dalam keunikan bahasa Arab, jadi itu satu huruf beda harokat, itu beda makna. Kalau cuma ucapan manusia biasa itu gak terlalu jadi masalah. Tapi yang kadang-kadang muncul masalah itu adalah kalau itu ucapan syariat, ucapan membawa syariat. Hadis dalam Bukhari, jadi hadis Bukhari dari Ummu Salamah, misalkan Rasulullah SAW itu pernah mandi di rumahnya Ummu Salamah. Selesai mandi, kemudian oleh Ummu Salamah saya bawakan min syafah, anduk, ngerti ya, anduk. Taip. Maka kata Ummu Salamah, Rasulullah itu falam fa lam mim ya ra dalha. Jadi falam, maka beliau itu enggak, itu bisa dibaca dua. Falam yuridhu, Rasulullah enggak mau. Kalau juga bisa dibaca lain, falam yaruddahu, beliau enggak nolaknya. Itu jauh antara timur dan barat. Beda baca, beda enggak karu-karuan. Bisa jadi artinya itu adalah falam yuridhu, Rasulullah tidak mau. Tidak mau aduan itu. Kalau dibaca dengan bacaan yang kedua, falam yaruddahu, Rasulullah tidak menolaknya. Jadi Rasulullah SAW tidak menolaknya. Ini jadi polemik tersendiri di kalangan para ulama. Kenapa? Kan di zaman dahulu hadis itu nyani diriwayatkan, nyani apa itu, kalau sudah pada waktu sudah munculnya kitab, itu kan gonok harokati. Ini gonok harokati. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama, falam yuridhu, beliau tidak menginginkan untuk andoan, tapi beliau itu ngusap pakai tangan, dikipas-kipaskan begini. Ini air, air, air itu. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sebagian para ulama membaca dengan falam yaruddahu dan salah. Ini dia tatkala membacanya. Itu gambaran. Yang itu gambaran bagaimana perbedaan baca sangat merubah perbedaan apa? Hukum. Sangat ini merubah perbedaan-perbedaan hukum. Ini jangan salah baca, yang ada di hadapan kita itu babul husl. Ada salah satu ikhwah itu tanya, "Ustaz, dalam Sahih Muslim, Ustaz, itu ada dua judul kembar. Ada dua kitab kembar. Satu di awal-awal, dua di akhir." Nah, masa sih? Munia. Sama-sama kitabul iman, Ustaz. Sama-sama kitabul iman. Ana senyum. Antum kurang cermat, katanya. Antum kurang cermat. Cermati lagi. Benar, Ustaz, tak baca ulang-ulang itu loh. Bodoh, Ustaz. Dari awal-awal itu, awal-awal saya Muslim itu kitabul iman, di akhir-akhir saya Muslim itu juga kitabul iman. Antum salah ya, akhi. Antum salah, yang di akhir itu hamzahnya jangan dibaca kasro, hamzahnya baca fathah. Ini Apa Ustaz? Kitabul Aiman. Astagfirullah. Aiman Ustaz ya. Kalau kitabul iman itu kitab tentang keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat gitu ya. Kalau kitabul iman itu kitab tentang sumpah dan nazar. Kitab tentang sumpah dan nazar. Diambil dari kata-kata yamin. Ini enggak mungkin lah Imam Muslim berjudul kembar. Yang salah ngomong-ngomong, iya Ustaz yakin Ustaz. Enggak yakin antum yang salah. Antum yang salah, coba lah cermati lagi. Tetap ngoyel. Itu bukan di kasrah ya. Yang terakhir itu kitabnya Hamzahnya itu di fathah. Kitabul Aiman. Ini kitab ini Al-Aiman. Nah. Bab Al-Husn. Bab Al-Husn. Wa hukum al-junub, dan hukum dari junub. Apa itu junub? Junub itu yakni junub itu satu kondisi syar'i yang mempunyai ketentuan hukum-hukum tertentu yang disebabkan oleh dua hal. Satu, keluarnya air mani. Yang kedua, laki-laki maupun perempuan ya. Yang kedua, jima. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan yang sedikit vulgar, tapi harus dibahas. Kenapa? Karena sebagaimana yakni makan dan minum itu kebutuhan pokok yang harus dibahas, maka kumpul suami istri itu juga masalah pokok, masalah kebutuhan biologis yakni pokok yang mau enggak mau harus dibahas. Jadi mau enggak mau harus dibahas. Dan dalam pembahasan hukum-hukum semacam ini, maka harus kita kedepankan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahi minal haqq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu enggak malu kalau harus bahas kebenaran. Allah itu enggak malu kalau bahas kebenaran. Jadi Ummu Sulaim itu pernah rawuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia itu mau bertanya tentang kalau seorang wanita mimpi basah. Oh, cawe dok, ngono ya. Tanya masalah itu ke laki-laki. Sehingga bojone. Ya isinlah, asline ngono isin. Terutama di zaman itu, zaman sekarang ngono kan rapate isin wae tuan. Ini zaman saiki. Zaman itu wanita ngomong semacam itu tuh tabu sekali. Tapi Muslim, karena ini mau enggak mau harus ditanyakan. Beliau datang sama Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, Allah itu enggak malu kok kalau harus bahas kebenaran. Jadi a'alal mar'ati huslun idza talamat, apakah wanita itu harus mandi? Jadi kalau jadi apa mimpi basah. Ummu Salamah tatkala itu ada dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ada dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu langsung menundukkan wajah, lalu wajahnya ditutupi karo tangan ingin kalau kain tangan. Uisin lah wedok karo diisin. Ngono. Ngene. Karep kon wong wedok gak diisin. Ngene tanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi ingat Ummu Salamah sama Rasulullah itu apanya? Ummu Sulaim sama Rasulullah itu mahram dari hubungan persusuan. Jadi Ummu Sulaim itu mbaknya Ummu Haram. Ummu Sulaim dan Ummu Haram, makanya ada sebagian ikhwah itu mengisyalkan satu hadis Rasulullah SAW pernah ketiduran di pangkuannya Ummu Haram. Ummu Haram itu bibinya Rasulullah dari hubungan persusuan. Jadi enggak usah dipermasalahkan. Ummu Sulaim itu kenapa sih dengan Rasulullah itu kok dekat banget? Rasulullah kan sering tau gegeran atau gak gegeran. Jadi interaksi dengan Ummu Sulaim. Bahkan Rasulullah pernah sarumah gitu ya, pernah mampir ke rumahnya ngobrol gitu dan macam-macam. Dia beliau itu ibunya Anas. Sekaligus masih bibi seingatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari saudara atau dari hubungan persusuan, masih mahram dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alam. Ngomong-ngomong. Ya Ummu Sulaim dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu sampai nunduk. Ini izin ngono ya. Beliau itu mengatakan, "Wong wedok ngetakon kaya ngono." Ngono ya. Maka kemudian beliau mengatakan, "Iya, iya, idza ra'atil ma." Ya, wanita juga harus mandi jika mimpi basah terus pagi-pagi lihat ada air mani. Lah, pembahasan-pembahasan seputar itulah yang akan kita bahas dalam bab yang ada di hadapan kita. Kenapa? Karena mau gak mau masalah ini harus dibahas, karena berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat. Berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat. Dan itu bukan masalah enteng. Ini bukan masalah enteng, bukan masalah remeh. Karena kesucian dari hadas besar itu punya pengaruh yang sangat besar berkaitan dengan hukum-hukum ibadah sholat. Baik. Bab al-ghusl wa hukmul junub. Bab ghusl, mandi janabat maksudnya, dan hukum junub. Baik. Masalah ketiga, jika kita sebut lafadz ghusl, mandi, atau ightisal, mandi dalam syariat, kalau kita bahas fikih, ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, keterangan para ulama, hukum agama, kita membawa atau kita menyebut lafadz mandi, maka yang dimaksud itu mandi syar'i, mandi ibadah. Karena mandi itu ada dua, ada mandi ibadah, ada mandi adah. Ada mandi ibadah, ada mandi yang itu adat istiadat semata, atau sering saya istilahkan dengan mandi syar'i dengan mandi adi. Ghusl syar'i, mandi syar'i, mandi ibadah. Lah, mandi ibadah itu mandi yang berkaitan dengan ibadah, baik wajib maupun sunnah. Ada mandi ibadah yang wajib, apa contohnya? Mandi junub. Mandi junub. Jadi mandi, jadi junub itu yang pasti, yang lainnya dibicarakan. Ada mandi ibadah yang sunnah. Mandi ibadah tapi sunnah, enggak wajib. Apa contohnya? Mandi mau sholat hari raya, itu yang pasti. Di Jumat masih dibicarakan oleh para ulama. Jadi mandi berangkat sholat hari raya, itu yang pasti. Bahwasanya itu mandi apa? Sunnah. Itu yang dimandi, mandi sunnah. Tep. Ada di sana mandi adat istiadat belaka. Apa? Isu baratus, baratus. Bartang itu ru, pelikat kafe, ngono. Terus mandi. Mandi apa nih? Mandi ini tidak berkaitan dengan hukum agama. Mau jenengan atus, monggo. Gak atus, ya monggo. Karep-karep sampeyan. Ini. Yang penting arep salat, wudu. Ini arep salat, ini itu wudu. Karena manusia itu beda-beda. Alam juga beda-beda. Kita di alam tropis, gak atus dino engko serang repot. Repot kabeh rasane awak gak enak blas. Alam lembab, alam tropis. Tapi semakin jauh dari khatulistiwa, alam itu kan enggak alam tropis. Nek adem ya adem menyengat, nek panas panas kering, bukan panas keringat. Sehingga di Jaziratul Arab yang agak jauh dari khatulistiwa, yakni orang itu normali adus itu 3 hari sekali. Ini pemenin musim dingin seminggu pisan. Ini seminggu pisan. Ini di sana itu antum jenengan juga sering merasakan di Mekah dan Madinah, bangun tidur gak mandi itu normal, hawa itu normal. Ini rong dino gak adus bareng guyu sik roto normal. Jadi di sana itu para ulama, para masyayikh, para santri ngono gak adus rong dino iku normal, biasa normal, ngono biasa. Ini karena memang alamnya berbeda. Karena itu namanya adat mandi, adat istiadat, bukan mandi apa yang berkaitan dengan hukum syar'i. Oleh karena itu kalau kita menyebut bab tentang mandi, maka yang maksud adalah mandi syar'i, mandi ibadah, bukan mandi yang merupakan adat istiadat kita belaka. Tep. Kita baca hadis yang pertama. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yani qal, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma. Air itu dari air. Al-ma, air itu minal ma, dari air. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa asluhu fil Bukhari, dan asal hadis ini dalam sahih Bukhari. Apa maknanya al-ma'u minal ma? Al-ma, air mandi. Itu minal ma, karena keluarnya air mani. Itu maksudnya. Orang itu wajib menggunakan air untuk mandi, itu disebabkan minal ma, karena keluar air mani. Tapi para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan pertama, orang itu laki-laki maupun perempuan, kalau keluar air mani maka wajib mandi secara mutlak. Secara mutlak itu maksudnya apa? Secara mutlak, baik keluar air mani itu karena jima atau tidak karena jima, keluar air mani itu dalam kondisi terjaga atau kondisi tidur, keluar air mani itu dengan cara yang halal atau apalagi, bisa tulis gue. Ini semua itu pokoknya orang laki-laki maupun perempuan keluar air mani darinya maka wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi. Al-ma'u minal ma. Keluar air mani karena enggak jima, ya jelas juga. Karena terjaga, karena tidur, berarti karena mimpi. Ini mimpi, mimpi basah, pagi-pagi ada air gitu, dan air itu bukan air pipis gitu ya. Maka wajib untuk mandi. Taib, karena halal jelas, karena haram. Hah? Apa contohnya? Zina atau masturbasi, onani. Itu karena haram, maka juga wajib untuk mandi. Karena kaidah umumnya al-ma'u apa? Minal ma. Wajibnya mandi itu disebabkan karena keluar air air mani. Di sini maka harus dipisahkan, dibedakan. Karena ada dua air yang sangat mirip. Ada dua air yang sangat mirip kalau keluar bukan karena jima. Yaitu membedakan antara air mani dengan air mazi. Mani sama mazi. Apa perbedaan antara keduanya? Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan oleh para sahabat dan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Karena mani sama mazi ini dua hukum yang sangat jauh berbeda. Air mazi itu najis menurut kesepakatan para ulama. Air mani itu suci dalam mazhab yang rajih. Anak katakan dalam mazhab yang rajih memang ada khilaf di kalangan ulama. Dalam pendapat yang kuat, air mani itu suci. Air mazi itu hanya mewajibkan wudu. Hadasnya hadas kecil, wajib untuk berwudu jika air tersebut, yani jika orang itu keluar mazi, maka wajib untuk berwudu. Yani untuk berwudu. Taib. Air mani, airnya suci tapi wajib untuk apa? Mandi. Jadi padahal wujudnya, bentuknya itu mirip. Wujudnya, bentuknya itu mirip. Kita katakan apa perbedaan antara keduanya? Fahami ini. Pertama, perbedaan antara keduanya. Air mani itu keluar bisyahwah, sedangkan air mazi itu keluar inda syahwah. Jadi air mazi, air mani itu keluar dengan syahwat. Kalau air mazi itu keluar saat puncak syahwat. Apa bedanya? Jadi apa bedanya? Air mani itu keluar dengan syahwat, dengan nikmat, dengan kenikmatan. Sedangkan air mazi itu keluar saat orang itu diserang birahi, tapi air itu keluar tanpa ada rasa nikmat. Begitu keluar gitu aja. Entah merembes, entah kayak pipis gitu. Yang penting keluar dan tidak ada rasa nikmat tatkala keluar itu. Maka berarti yang keluar itu bukan mani, tapi apa? Mazi. Itu yang pertama. Yang kedua. Air mani itu memancar kuat. Allah menggunakan bahasa min ma'in dafiq yakhruju baina sulbi wa tara'ib. Min ma'in dafiq, air mani itu keluar memancar kuat. pancarannya itu kuat, sedangkan air mazi tidak. Dia itu bisa jadi keluar itu merembes tok, bisa jadi keluar kayak keluarnya kencing. Ini tidak memancar kuat. Yang ketiga, kalau setelah keluar air mani itu badan terasa lemes, terasa capek. Kalau setelah keluar air mazi tidak ada rasa, itu mirip-mirip orang selesai kencing. Ini, tapi wujudnya itu mirip. Wujudnya itu mirip. Kalau enggak boleh saya katakan sama. Jadi wujudnya itu mirip. Oleh karena itu harus mampu membedakan antar keduanya. Karena apa? Kenapa? Karena beda hukumnya jauh. Nek yang keluar itu mazi, maka najis, tapi hadasnya hanya hadas kecil. Tapi kalau yang keluar itu mani, airnya suci, tapi hadasnya hadas besar. Hadasnya itu hadas besar. Nek repot, repot sangat guys, bedanya. Paling aman pripun carane? Ambil yang tersulit dari keduanya. Kalau dalam urusan suci dan najisnya, ambil najis. Dalam urusan mandi dan wudhunya, ambil mandi. Iku aman. Ngono ya. Tapi mosok ngono terus. Yo latihan membedakan antara keduanya. Bukan latihan ya, bedakan antara keduanya. Jadi itu mudah membedakan antara ini ke keduanya. Tep. Itu faedah yang pertama dari hadis ini, al-ma'u apa? Minal ma. Al-ma' minal ma. Tep. Yang kedua. Hadis ini para ikhwatan azani Allah, memunculkan satu masalah. Hadis ini memunculkan satu masalah. Apa hukum kalau ada orang itu jima, tapi enggak sampai keluar air mani? Jima, sudah terjadi jima, tapi tidak sampai keluar air mani. Dan itu sangat mungkin terjadi. Pada waktu suami istri itu kumpul, baru mulai ono telepon. Angkat. Mas, datang Mas, darurat ngono ya. Perkara penting, langsung ditinggal. Ini dia sudah jima, tapi belum akhir, belum sampai keluar mani, ditinggal karena ada nyeri, panggil sama bapaknya, panggil sama Mas, yang darurat, penting banget sekarang juga. Ngono, ada apa toh? Penting. Ngono, akhirnya ditinggal. Ini itu kan kondisi jima tapi belum sampai keluar air mani. Apakah mewajibkan mandi atau tidak? Di awal-awal masa Islam, kondisi semacam itu cukup wudu. Di awal-awal masa Islam, kondisi semacam itu cukup wudu. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga, ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri juga, anna Rasulullah, bahwasanya dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arsala ila rajulin minal ansar. Beliau ngutus orang untuk manggil seorang sahabat ansar. Beliau ada perlu dengan salah satu sahabat ansar, beliau ngutus salah satu sahabatnya untuk manggil sahabat ansar. Zaman itu kan orang ngono telepon, jadi ngutus orang untuk ngetok pintu nih. Yani faja'a wa ra'suhu yaqtur. Sahabat Ansar itu tadi itu datang tergesa-gesa, kepalanya itu, rambut kepalanya masih neteskan air, tanda barusan mandi. Rasulullah langsung faham. Kenapa dipanggil Rasulullah adus barang? Ini bukan karena itu. Maka beliau mengatakan la'allana ajalna. Ini barangkali kami tadi membuat kamu tergesa-gesa ya. Maksudnya enggak sampai tuntas jimakmu, itu kalau bahasa vulgarnya. Kalau bahasanya Rasulullah la'allana ajalnaka. Barangkali kami membuat kamu tergesa-gesa. Qal, beliau mengatakan jujur, nggih ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ujilta, apabila kamu melakukan itu kemudian putus di tengah jalan, enggak sampai selesai, fa'alaika bil wudhu. Cukup kamu itu berwudhu, enggak usah mandi. Itu maksudnya. Ini di awal-awal masa apa? Islam. Jadi di awal-awal masa Islam, mandi itu hanya kalau keluar air mani. Kalau orang itu jima kemudian tidak sampai keluar air mani, maka tidak wajib apa? Mandi. Itu di awal masa Islam. Kemudian hukum ini dihapus oleh Rasulullah SAW. Loh, hukum kok dihapus-hapus barang? kalau wahyu masih turun, hukum itu masih bisa berubah. Wahyu itu kalau masih turun, hukum itu masih bisa berubah. Jadi dulu awalnya halal menjadi haram, awalnya haram menjadi halal, awalnya wajib menjadi enggak wajib, awalnya enggak wajib menjadi wajib. Awalnya halal menjadi haram. Apa contohnya? Daging keledai. Itu awal-awal masa Islam itu halal, baru haram di tahun ke-7 Hijriah, pada waktu perang Khaybar itu haram. Awalnya halal menjadi haram. Apa contohnya lagi? Mut'ah. Nikah mut'ah itu pernah halal, dan Allah Rasulullah haramkan total saat Fathu Mekah di tahun ke-8 akhir bulan Ramadan. Tapi nikah, tapi mut'ah yang pernah halal itu mut'ah Ahlu Sunnah. Mut'ahnya orang-orang Syiah sekarang itu gak pernah halal selama-lamanya. Ini apa Ustaz beda nih? Tuh bahas sih, gak usah dibahas. Ini ana sebutkan contoh ini hanya supaya dipahami. Jika ada Ustaz berbau Syiah yang mengatakan, jadi membawakan hadis bahwasanya pernah terjadi mut'ah di zaman Rasulullah, dan itu misalkan dalam Bukhari, jangan kaget. Iya, memang benar. Hadis itu ada. Hadis itu pernah ada. Bahwasanya memang di awal-awal masa Islam mut'ah itu boleh. Mut'ah itu boleh. Jadi pernikahan lengkap syarat dan rukunnya, tapi berjenjang waktu, itu pernah boleh di awal masa Islam. Ada wali, ada saksi, ada wali mahar. Tapi akad, saya nikahkan putriku dengan kamu selama 2 bulan, maharnya sekian. Mana? Itu pernah ada. Itu pernah boleh. Pernah boleh. Tapi yang nikahkan wali ini. Lah aku lagi jupuk uang tengah dalam nikahi mut'ah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah zaman sekarang, wong tua ni gak ngerti lah nikah Syiah, nikah mut'ah model Syiah itu gak pernah halal sejak zaman Nabi Adam. Ini sejak zaman Nabi Adam. Ini apalagi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Anda katakan ini hanya saya yang kaget, karena kadang-kadang sebagian teman-teman itu bingung melihat buku-buku Syiah, ceramah-ceramah di YouTube pun yo. Hadis dalam Bukhari, ya benar memang hadis dalam Bukhari. Memang itu pernah halal, tapi kemudian dihapus pada waktu Fathu Makkah. Fa inni haramtuhu ila yaumil qiyamah. Sekarang saya haramkan sampai hari kiamat nanti. Nah, itu dari halal berubah menjadi haram. Dari haram menjadi halal. Apa contohnya? Awalnya haram menjadi halal. Apa contohnya? Nyimpen daging korban di atas 3 hari. Dulu di awal-awal masa Islam itu nek wong korban itu daging itu boleh disimpen oleh yang korban maksimal 3 hari. Nek wis hari ketiga terus kira-kira masih nyisa bisa, wajib dibagikan. Ingat ya di zaman Rasulullah rongono freezer. Jadi caranya mereka di zaman itu kalau nyimpen daging pakai apa? Ditenteng. Jadi dagingnya dipotong tipis-tipis, mentah itu dipotong tipis-tipis, dijemur. Ini dijemur. Nanti kalau misalkan orang kepingin punya daging tentengan gitu, kalau pingin masak direndam, dimasak normal kayak masaknya. Ini daging. Jadi kondisi belum dicuci, belum apa, dipotong-potong terus dijemur nih, kayak asin kan kalau. Ini asin. Jadi semacam itu. Itu caranya, dan itu bisa bertahan setahun. Ini kalau ditenteng itu bisa. Kalau kita freezer dulu loh, bisa bertahan. Katanya setahun saya. Ini boleh anggap dia aku. Ini itu. Tapi di awal-awal masa Islam, yang korban itu enggak boleh nyimpen daging korban, harus habis di akhir hari tasyrik. Di akhir hari tasyrik harus habis. Tapi kemudian di akhir-akhir masa Islam, Rasulullah mengatakan, "Ya monggo nek kepengin nyimpen rapopo sak suwi-suwi ini. Seorang sing nyimpen daging korban tadi." Ini. Monggo, boleh. Itu awalnya haram, kemudian jadi boleh. Taib, awalnya wajib jadi enggak wajib. Apa contohnya? Awalnya wajib jadi enggak wajib. Apa contohnya? Apa contohnya? Puasa Asyura. pas Asyura itu awalnya wajib. Jadi kemudian jadi sunnah. Jadi enggak wajib. Awalnya wajib, jadi enggak wajib. Baik. Awalnya enggak wajib, jadi wajib. Awalnya enggak wajib, terus jadi wajib. Hajannya. Awalnya enggak wajib, kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Awalnya enggak wajib, kemudian jadi wajib. Kasus ini. Iya, kasus ini pintaran tuh. Jadi kasus ini, awalnya enggak wajib. Jadi orang jima itu awalnya cuma wudu, enggak wajib mandi. Ngono ya. Kemudian jadi wajib. Jima enggak sampai keluar air mani ya. Jimanya enggak sampai keluar nyana air mani. Wallahu a'lam. Jadi itu hukum syariat. Hukum itu masih bisa berubah saat wahyu masih turun. Adapun tatkala wahyu sudah putus dan wahyu putus ditandai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum paten. Enggak bisa kemudian di zaman Rasulullah jilbaban itu wajib, saiki zaman ganti sekata tidak wajib. Di zaman Rasulullah laki-laki perempuan itu kalau waris itu 2-1, zaman saiki modern padha wae. Enggak bisa karena wahyu telah terputus. Dan apabila wahyu telah terputus, maka hukum paten sampai hari kiamat tidak bisa berubah. Wallahu a'lam. Bismillah, insyaallah subhanahu wa taala ini ya Allah hadis yang berikutnya yang merubah hukum al-ma' min al-ma' tadi kita bahas pertemuan yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yakum. Ada beberapa hal yang nyampe ke kita. Yang pertama, mohon penjelasannya Ustaz perihal mencukur jenggot. Apakah seperti apa yang terlarang dan seperti apa yang diperbolehkan? Pertama, memelihara janggut atau jenggot itu termasuk di antara ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dan ajaran semua para nabi. Ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam dan ajaran semua para nabi. Kita masih ingat yakni kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kata Nabi Musa meninggalkan kaumnya pergi ke Bukit Thur Sina dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang-pulang kaumnya sudah menyembah yakni anak sapi. Maka Nabi Musa marah, megang jenggote Nabi Harun. Sampai beliau mengatakan, ya benda umma la ta'khud bilihyati wala biroksi. Yani adikku, kamu itu jangan megang jenggotku. Menunjukkan bahwasanya zaman itu para nabi juga berjenggot. Gitu ya. Itu masalah yang pertama. Dan itu tidak ada khilaf setahu saya di kalangan para ulama tentang disyariatkannya memelihara jenggot. Yang kedua, apakah itu wajib ataukah sekedar disyariatkan yang sunnah? Memang ada sedikit pembicaraan di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Pendapat yang kuat, wallahu alam, tanpa saya ada keraguan di dalamnya, bahwasanya itu wajib bagi laki-laki. Itu wajib bagi laki-laki. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sampai kadar apa? Ini sampai kadar apa? Ini dua sisi yang kemudian berbeda di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dipanjangkan sepanjangnya, yang penting tidak kelihatan awut-awutan, jadi tidak kelihatan norak gitu ya. Pokoknya dipanjangkan yang rapi, dirapikan. Ini. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan panjangnya itu cuma satu pegangan gitu. Sampai gini. Di bawah itu boleh untuk dipotong. Di bawah itu boleh untuk dipotong. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu yani ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau dicukur total itu jelas. Kalau dicukur total maka yani itu jelas. Sesuatu yang terlarang kecuali kalau untuk satu masalah syar'i yang amat sangat kuat sekali yang bertabrakan dengan dunia syariat. Bukan sekedar takut dijibiri, bukan sekedar takut diomongi, bukan sekedar takut di apa. Di beberapa negara kaum muslimin yang sedang kacau. Yani yang sedang kacau itu yakni orang berjenggot itu kalau keluar dari rumah taruhannya mati. Ada salah satu ikhwah dari mahasiswa di Irak saat masih perang, ganas-ganasnya kondisi Irak dulu. Itu beliau keluar dari Saudi mau pulang menjenguk orang tuanya. Beliau sedang belajar di sana di dalam. Sampai di perbatasan di bandara itu masuk kamar mandi, semua jenggotnya itu dicukur. Si gitu. Tatkala beliau ditanya, kenapa melakukan itu? Saya kalau masuk Irak dalam kondisi punya jenggot gak sampai rumah, mati tengah jalan. Ini. Lah dalam kondisi-kondisi semacam itu lakukan. Ini kondisi-kondisi semacam itu atau enggak sedahsyat itu sih, yang mirip-mirip dengan itu lakukan. Adapun hanya karena takut dicibiri, takut dimarahi, takut ini, takut itu, maka ini kita lakukan sesuatu yang itu adalah merupakan syariat agama kita yang mulia. Bolehkah kita membaca bacaan sholat di dalam hati saat sholat sir? Apakah ada kewajiban tetap membaca dengan tanda bibir umma-ummi atau menyuarakan sebatas kita sendiri mendengar? Para witan azani Allah wa yakum. Dalam sholat itu hanya membaca jahr dikeraskan atau membaca sir dilirihkan. Tapi dua-duanya itu baca. Dan yang namanya baca itu membaca itu pekerjaan mulut, bukan pekerjaan hati. Membaca itu pekerjaan mulut, bukan pekerjaan hati. Jadi kalau orang itu dilihatin gitu diem gitu, itu bahasa Arabnya bukan baca. Meskipun bahasa Indonesianya bisa jadi itu baca, tapi itu bukan baca. Yang namanya baca itu di mulut. Kalau dikeraskan itulah jahr. Kalau dilirihkan itu adalah sir. Sir itu patokannya yang paling baik sampai terdengar oleh dia sendiri. Jangan sampai terdengar oleh tetangganya. Tapi kalau enggak sampai terdengar oleh dia sendiri, cukup yang penting mulutnya gerak. Itu namanya membaca. Adapun kalau orang itu tidak menggerakkan bibirnya, maka berarti dia tidak dianggap membaca dan itu menjadikan dia tidak melakukan salah satu di antara rukun apa? Salat kalau berkaitan dengan bacaan yang itu rukun. Wallahu a'lam. Apakah mendapatkan upah atau uang dari mengajar panahan termasuk riba? Kok riba? Riba syafaat. Ono istilah anyar riba syafaat. Pertama, para hadirin azani Allahu yakum. Upah atau ujrah itu hukum asalnya boleh. Upah atau ujrah itu hukum asalnya boleh. Jadi boleh orang itu memberikan manfaat kepada orang lain lalu mengambil uang dari hasil manfaat yang dia berikan kepada orang lain tersebut. Nah, mengajar salah satu manfaat. Mengajar itu salah satu manfaat. Mengajar itu ada dua. Mengajar sesuatu yang tidak murni agama. Yang kedua, mengajar sesuatu yang murni agama. Mengajar sesuatu yang tidak murni agama, gambarannya adalah mengajar dunia. Ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu ini, ilmu itu. Atau mengajar itu ada kondisi agamanya, tapi juga bisa duniawi, kayak panahan. Panahan itu dianggap sebagai atletik, itu kan ya bisa. Dianggap sebagai sunnah Rasul juga bisa. Jadi maka sebenarnya itu bukan murni dunia, ada unsur yang lain. Maka itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama, bolehnya ngambil upah. Dan bolehnya menentukan upah. Yang namanya upah itu kan menentukan dari awal. Nyini, Pak, latih panah Pak, yo. Nyini, apa, satu hari sampai jam pagi, jam 7 sampai luhur. Wani piro. Yo, monggo kerso. Rembukan wani piro itu monggo kerso. Kenapa? Karena itu upah. Kok yang jenengan dimintai nyupir. Nyini, tolong supirkan anak ke Jakarta misalkan. Menunggu PP. Wani piro. Rapopo nyupir. Ini atau apa? Itu ujrah. Dan sebaiknya kalau ujrah itu tegas apa? Di depan. Tegas di depan. Adapun kalau sesuatu itu manfaat yang murni akhirat, manfaat yang murni akhirat itu yang dibahas panjang lebar oleh para ulama. Yang dibahas panjang lebar oleh para ulama manfaat yang bersifat akhirat, semacam azan, semacam ngajar ilmu agama, semacam ini, semacam itu yang kemudian dijadikan panjang pembahasan panjang lebar di kalangan para ulama. Adapun kalau yang dimaksudkan, jadi ini adalah tentang apa, upah ngajar panahan, anak tegas mengatakan bahwasanya ngajar upah panahan itu boleh. Jadi dan tidak ada kaitannya antara ujroh, jadi upah dengan riba. Apa mana istilah riba panahan? Riba apa? Riba syafaat. Oleh istilah tekondi tekoni. Apakah setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul beliau masih bekerja? Masih. Hanya waktu beliau terkuras habis untuk apa? Ini untuk beliau itu berdakwah. Terus dari mana Rasulullah SAW dapat nafkah? Dari dua sisi. Yang pertama, pada waktu beliau di Mekah, istrinya itu mengerahkan semua daya dan hartanya untuk menyokong dakwah suaminya. Dan itu adalah kebaikan seorang Khadijah. Yani kepada suaminya beliau, yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tatkala yani beliau berada di kota Madinah, dari mana beliau mendapatkan nafkahnya? Dari khumusul ghanimah. Dari khumusul khumus. Yani dari 1/5 dari 1/5. 1/25 ghanimah. Itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi isyarat-isyarat bahasa Al-Qur'an, beliau itu menunjukkan bahwasanya beliau itu juga masih aktivitas dunia. Beliau itu sering sekali ada hadis pergi ke pasar. Jadi pergi ke pasar. Yamsyuna fil aswaq, mereka itu pergi jalan-jalan ke pasar untuk mencari nafkah. Wallahu alam. Anggaplah sekarang Rasulullah enggak bekerja. Jadi enggak bekerja, itu jangan dijadikan alasan Rasulullah enggak bekerja, aku tak malas saya gitu ya. Tidak, karena yang jadi kewajiban itu bukan kerja. Yang jadi kewajiban itu punya penghasilan. Dan beda antara kerja dengan punya penghasilan. Yang menjadi kewajiban syar'i itu punya penghasilan untuk menafkahi keluarga. Penghasilan itu bisa didapatkan dari kerja, bisa didapatkan tanpa kerja. Apa contohnya? Duwe kos-kosan wakai. Kau kan gak kerja turatur, tapi oleh duit. Ini haram enggak wong oleh duit kok. Ini oleh jadi punya apa? Pokoknya dapat penghasilan. Intinya begitu, tidak harus kerja. Tapi kalau memang rata-rata ya memang orang itu yang namanya oleh penghasilan yo kerja. Dan itu menjadi satu kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya penghasilan tapi enggak kerja. Anggaplah beliau enggak kerja, beliau itu cuma punya penghasilan. Jadi beliau itu punya penghasilan. Wallahu a'lam. Ada rekan yang bertanya, Ustaz, bagaimana sikap yang harus dilakukan seorang suami yang sering dibentak? Waduh, suami dibentak lagi. Suami yang sering dibentak atau diomelin istrinya. Iki sing lanang, sing wedok, sing bener. Dan dia juga sering sekali mengerjakan pekerjaan rumah, nyuci, setelika, bersih-bersih rumah, bahkan ngomong anak. Kami tanya ke beliau, lalu istrimu ngapain? Jawabannya ya cuman masak dan ngabisin waktunya main dakdet. Astagfirullah. Akhirnya kami bilang kamu itu suami soleh. Kepiye toh? Akhirnya kami bilang kamu itu suami soleh dan soleha. Ini keluarga gak beres ini. Bisa jadi salah dua-duanya. Bisa jadi salah suaminya, bisa jadi salah istrinya. Karena kondisi semacam ini cuma berita masih dari satu sisi. Dan Anda tidak akan pernah menetapkan satu masalah pada satu kasus keluarga kalau berita dari satu sisi. Jadi nasihat Anda aja, keluarga ini berarti bermasalah. Apapun faktanya, yang penting suami ngeluh, gitu ya. Berarti bermasalah. Entah yang masalah itu dua-duanya, entah yang masalah itu suaminya, entah yang masalah itu istrinya. Nasihat Ana, tolong suami istri itu diselesaikan dengan bagus kalau bisa sendiri. Terbuka aja secara syar'i. Yang kedua, apabila tidak mampu seleksi sendiri, cari penengah kepada asatidzah terpercaya ilmu dan amanahnya untuk menangani ini, dan harus berdua. Harus berdua, maksudnya harus menghadap langsung. Bisa jadi nanti suaminya menghadap dulu, kemudian yani misalkan ustadznya ngecek ke istrinya, benar apa enggak, kemudian dipertemukan atau enggak dipertemukan, itu nanti urusan belakangan. Yang penting harus diambil dari dua, yani dari dua sisi. Harus misalkan diambil dari dua sisi. Karena hal yang semacam ini sangat banyak kemungkinan yang terjadi. Yani tapi bagaimanapun juga, yani yang semacam ini perlu untuk dilihat dari kedua, jadi dari kedua sisi. Karena kalau sekilas itu yang salah istrinya, tapi belum tentu. Bisa jadi setelah didudukkan itu masalahnya berbalik. Karena anak sering menangani kasus, jadi istri datang ke rumah nangis gitu. Jadi iya ukhti, bisa anak panggil sang suami? Kapan gitu nanti ketemu? Jangan, saya jujur satu Allah. Bukan masalah anti jujur dan enggak. Ini itu masalah hukum. Harus diambil dari kedua belah. Fihana jujur saat ini malah dimarahi. Kalau saya ditahunan lapor. Kalau gitu ngapain nanti lapor ke sini? Ini kalau gitu apa? Kalau sekedar curhat, anak dengar, plong hatinya monggo. Tapi kalau mau diselesaikan, anak harus panggil sang suami. Gimana nih? Enggak usah utah, terus gitu aja. Ya wes, karepmu. Karepmu berarti mau curhat tok. Ini mau curhat tok. Ya sudah, gitu. Ini tapi kalau hukumnya mau diselesaikan masalah, harus siap untuk dihadapkan suami dan istrinya. Wallahu jadi alam. Nah, setan menghadap langsung kepada ustaz terpercaya, enggak tahu di arah mana. Jadi ustaz yang terpercaya untuk bisa nangani masalah jadi semacam itu suami maupun istrinya. Di musala lingkup rumah saat jamaah sering sekali membaca surah pendek triyokul. Triyokul apa? Kul Allah Ahad. Yani kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birinnas. Ono istilah yo triyokul. Istilah ini bener apa ora? Lalu saya ada keinginan merubah pola itu, ingin mendakwah. Ketika saya ditunjuk menjadi imam, saya membaca beberapa surat agak panjang. Akan tetapi di dalam surat tersebut saya bagi dua tiap rokaatnya, jadi durasi sholat di bawah 5 menit. Lalu ada jamaah yang nyeletuk, imamnya kemenyek. Mesti jamaah jebolan Muhammadiyah, sholatnya suwi, mari salam gak atik zikir. Bagaimana saya mensikapi hal itu? Pertama, sebenarnya kalau kondisi masyarakat separah itu, ana tidak sependapat dengan antum itu langsung frontal merubah cara sholat. Toh sholat yang pakai bahasa antum tadi triyukul itu sah. Jadi, dan kalau faktanya masyarakat sampai selevel itu loh, dan seharusnya antum tahu sebelumnya kalau akan dilakukan itu efeknya semacam itu. Dakwah seharusnya lewat cara yang lain. Apa itu? Lewat cara ngaji. Tetap pakai triyukul tadi, tapi kemudian ngaji tentang keutamaan sholat, yani fadilah sholat, sunnah-sunnah Rasulullah dalam sholat. Begitu difahamkan dulu kepada mereka bahwa sholatnya Rasulullah itu enggak semacam itu. Sholatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam enggak semacam itu. Yani kalau nanti kemudian setelah dijelaskan itu panjang, jangan Pak Guru capek. Ya wis surat lain yo, tapi pendek. Wal asr. Ngono to, kan? Pokoknya enggak trio. Ngono wal asr. Wal asr. Setelah itu yani tambah saayat ya Pak yo, pakai tabat. Ngono tabat. Pelan-pelan begitu. Pelan, jangan frontal dalam masalah yang itu enggak salah. Maksudnya jangan frontal dalam masalah yang itu masih sah secara syariat. Jadi kan antum cuma ngomong masalah triyukul toh. Jadi secara syariat itu tetap sah sholat itu. Jadi jangankan triyukul, kulullah terus sah. Jadi jangankan jadi kulullah ahad, gak pakai kulhu barangnya sah. Al-Fatihah amin, Allah akbar, kan sah. Jadi sah. Jadi kalau memang itu masih sah, gak usah difrontalkan. Nanti penataannya itu pelan. Penataannya itu, jadi itu pelan. Dalam masalah-masalah yang itu, contoh para ikhwah, jenengan barusan ngaji adzan Abi Mahdzurah, ngono ya. Itu salah satu sunnah yang ditinggalkan. Langsung adzan pakai adzan Abi Mahdzurah, geger sak kampung. Ini adzan ini kan bedo. Ini adzan yang kondang di alam Islami itu adzan Bilal. Tapi ada adzan lain, adzan namanya adzan Abi Mahdzurah dalam Sahih Bukhari Muslim. Ini hampir enggak ada. Hampir enggak ada yang melakukan. Antum kepingin menghidupkan sunnah, ngono. Langsung praktek azan ngomong sama mas ini. Pak, mangke kula sing azan nggih. Oh, monggo, Pak. Ngono, langsung azan lain bagai ger kampung. Jadi, jangan. Jangan. Toh azan Bilal itu sah. Azan Bilal itu sah dan sama-sama sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini yang perlu yang bisa kita pelajari, ada beberapa yang sengaja saya tinggal. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdik syada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.